Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Telah kita lewati keterangan tentang nasib al-mukadzibin. Fawailul yawma idzil lil-mukadzibin. Naam, nasib mereka di hari kiamat. Berikutnya keterangan tentang keadaan nasib orang-orang bertakwa di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Inna, sesungguhnya al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, hanya mengharap jannah, surga Allah, mengharap wajah Allah, yakni mengharap bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, melihat Allah, merasakan nikmatnya menatap wajah Allah dalam jannah atas dasar ilmu. Begitu pula ketika mereka meninggalkan larangan Allah atas dasar ikhlas, karena takut kepada Allah, takut adab Allah, takut neraka Allah, atas dasar ilm, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sesuai syariat dan atas dasar ikhlas. Itulah orang yang bertakwa. Ini kesimpulan makna takwa yang sering disampaikan, yang dianggap sebagai makna definisi takwa yang terbaik oleh Ibnu Qayyim, yaitu ucapan siapa? Seorang tabi'i. Siapa namanya? Talq bin Habib. Baik. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu fi jannati wa na'im. Fi dalam jannat. Jannat jamak dari jannah, artinya basatin, bustan, ya. Jannat artinya basatin, jamak dari jannah artinya bustan, kebun-kebun dalam surga. Wa na'im, dan dalam berbagai ragam kenikmatan yang tiada taranya, yang kekal abadi, kenikmatan yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, tidak ada akhirnya, kenikmatan yang tiada taranya, kenikmatan yang tidak ada samanya hakikatnya di dunia. Karena dalam jannah, fiha ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatar ala qalbi bashar. Dalam jannah terdapat kenikmatan yang tidak pernah, ma la aynun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wa la khatar ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik, terbersit di hati manusia. Apa yang disifatkan bahwa kebun-kebun itu penuh dengan buah-buahan, ada rumman, delima, dan yang lainnya, itu hanya kesamaan dalam hal nama dan makna, tetapi hakikatnya berbeda. sebagaimana pada hadis Nabi alaihissalam yang telah disampaikan tadi, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Fakihin mansub 'ala al hal, dinasab karena posisi i'rabnya tampaknya sebagai hal, yakni keadaan orang-orang bertakwa dalam surga. Fakihin, mereka dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan berbahagia. Fakihin maknanya masrurin, maknanya masrurin, dalam keadaan berbahagia. Contoh kata yang semisal dengan fakihin dan semakna dalam surat Al-Mutaffifin, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, jika mereka berbalik ke keluarga mereka, mereka kembali berkumpul dengan mereka dalam keadaan fakihin, dalam keadaan senang, bahagia. Jadi fakihin artinya apa? Masrurin. Menjelaskan keadaan orang-orang bertakwa dalam surga. Jadi tentang hal keadaan mereka. Oleh karena itu dinasab fakihin. Ya. Tanda nasabnya apa? Apa tanda nasabnya? Apa tanda nasabnya? Ya. Pengganti. Pengganti apa? Aslinya dinasab itu pakai apa? Pakai fathah, berarti ini pengganti fathah. Nah. Baik. Fakihina. Jadi bukan fakihuna, ya. Fakihuna, bukan fakihuna. Fakihina, kenapa fakihina bukan fakihuna tadi? Nah, fakihina karena mansub dinasab. Nah, dengan ya pengganti fathah, karena ini posisinya menjelaskan hal keadaan orang-orang bertakwa di dalam surga. Hal keadaan mereka adalah fakihin, masrurin, berbahagia, senang, bergembira. Bima atahum, dengan sebab, alba menunjukkan sebab, faktor yang menyebabkan mereka berbahagia dalam surga. Dengan sebab ma, apa saja yang atahum rabbuhum, rabb mereka, atahum berikan kepada mereka. Dengan sebab ma, apa saja yang atahum rabbuhum, rabb mereka, rabbuhum, rabb mereka, atahum berikan kepada hum mereka, orang bertakwa itu. Apa saja dari kenikmatan yang Rabb mereka telah berikan kepada mereka dalam jannah, dengan sebab itu mereka berbahagia. Tidak ada sama sekali dalam jannah itu kekecewaan. Tidak ada kegundahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kecemasan, tidak ada. Semuanya serba senang, serba gembira, serba bahagia. Puas. Tidak ada yang merasa kurang. Masya Allah. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Wadan. Waqahum. Waqa menjaga. Menjaga. Waqa menjaga. Hum mereka. Rabbuhum. Rabb mereka menjaga mereka. Waqahum rabbuhum, rabbuhum, rabb mereka, waqahum menjaga ahlul jannah, menjaga orang bertakwa yang menjadi ahlul jannah itu. Rabb mereka telah menjaga mereka dari apa? Menjaga mereka dari azab al-jahim, dari azab siksa al-jahim. Al-jahim adalah neraka. Wa waqahum rabbuhum adzab al-jahim. Dan Rabb mereka telah menjaga mereka dari azab, dari siksa neraka. Sehingga mereka selamat dari azab neraka, dari siksa neraka. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sempurna keimanannya, ketakwaannya, seluruh perintah Allah dijalankan, seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Ya, andaikan ada di antara mereka yang terjerumus dalam dosa, mereka bertobat dengan tobat nasuh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke akhirat dalam keadaan imma mereka tergolong as-sabiqun al-muqarrabun, yang mendahului yang lain dengan amalan keimanan dan amalan mereka, ketakwaan mereka, al-muqarrabun yang didekatkan di sisi Allah, yang melengkapi amal-amal wajib mereka dengan amal-amal sunnah, atau mereka adalah al-muqtasidun al-abrar ashabul yamin, orang-orang yang mencukupkan diri dengan menjalankan perintah Allah yang bersifat wajib dan menjauhi larangan Allah yang bersifat haram, meskipun tidak menyempurnakannya dengan amalan-amalan sunnah mustahab. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan api neraka. Yakni mereka langsung masuk dalam jannah, tidak disiksa sama sekali. Meskipun semuanya akan melewati, akan mendatangi neraka, itu pasti. Wa in minkum illa wariduha. Dalam surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satu pun dari kalian kecuali pasti mesti akan mendatangi neraka. Artinya apa? Mendatangi neraka ketika melewati sirat. Ketika melewati sirat, melewati jembatan yang dipasang di atas neraka. Jembatan itu di atas neraka sehingga semua mendatangi neraka lewat di atasnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Wa in minkum illa waridha. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Berhasil melewatinya, melintasinya, tidak jatuh ke dalam neraka. Allah jaga mereka. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang ittaqa, orang yang bertakwa. Diselamatkan, dijaga. Tidak ada yang jatuh ke bawah dalam neraka. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan nadharu, yakni natruku adh-dhalimina, kami biarkan orang zalim fiha, dalam neraka jithiya. Tersiksa, sengsara dalam neraka. Orang-orang kafir, orang musyrik, seperti telah disampaikan sebelumnya, mereka telah terlebih dahulu digiring paksa menuju neraka. Mereka mendatangi neraka dalam keadaan mereka menyangka itu air. Jadi seperti sarab dari kejauhan, fata morgana. Nah, dan mereka tersentak ketika telah dekat, ternyata itu api yang menyala-nyala. Namun yuda'una ila nari jahannam da'a, mereka tetap dipaksa, dorong, ya, masuk ke dalam neraka. Menyusul berikutnya orang munafik setelah mereka kehilangan cahaya. Ketika awalnya mereka mengikuti orang-orang beriman menuju sirat, menuju jembatan itu, namun kemudian mereka terpisah dan akhirnya masuk dalam neraka. Orang-orang beriman bersama nabi-nabi mereka, itulah mereka yang melintasi sirat, jembatan tersebut. Ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jatuh. Orang yang bertakwa diselamatkan, orang yang punya kezaliman, orang yang bertakwa imma tadi yang pertama apa? Yang tertinggi al-muqarrabun as-sabiqun. Ya. Yang kedua derajatnya di bawahnya yaitu al-muqtasidun al-abrar, yang mencukupkan dengan perkara wajib dan menjauhi yang haram, tidak melengkapi dengan halal yang bersifat sunnah. Namun mereka bersih dari kefasikan, mereka orang bertakwa. Dua golongan ini diselamatkan. Ada orang-orang yang adh-dhalimuna li anfusihim, mereka mendzalimi diri mereka dengan dosa, orang-orang fasik. Ausatul muwahhidin, para pelaku dosa dari kalangan muwahhidin, orang-orang bertauhid, orang yang beriman. Bukan dari kalangan orang kafir, musyrik, munafik. Itu sudah selesai urusan mereka dalam neraka. Ini dari umat yang beriman kepada nabi mereka tapi mendzalimi diri mereka dengan kefasikan, dengan dosa besar. Nah, ada di antara mereka yang karena kefasikan mereka, dosa besar mereka, sehingga mereka jatuh dalam neraka. Jatuh dalam neraka. Dalam hal ini tidak dijaga. Bukan termasuk yang diselamatkan, lolos, lewat. Dalam hal ini tidak dijaga. Jatuh di azab. Namun, azabnya sementara. Sesuai kefasikan dosa besar mereka. Namun kemudian mereka akan diselamatkan. Tetap dikeluarkan oleh Allah dengan syafaat. Dengan syafaat. Bahkan ada yang diselamatkan oleh Allah sendiri. Setelah para pemberi syafaat beri syafaat, terakhir Allah yang mengambil, menggenggam keluar dari neraka. Dari sisi ini, dari sisi makna ini, mereka dijaga oleh Allah dari kekekalan dalam neraka, tapi tidak dijaga dari siksa neraka. Hanya saja dijaga dari kekekalan, karena yang dikekalkan dalam neraka menjadi penghuninya khalidina fiha abada, yang kekal di dalamnya selamanya adalah orang-orang kafir, orang musyrik dan orang munafik, tiga golongan ini. Baik. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka. Diperintahkan kulu washrabu. Ini fi'il amr. Fi'il amr, kata kerja perintah. Kulu, makanlah oleh kalian. Wa dan isrobu, ya, ini asal apa kata ini adalah isrobu, tapi karena dimasuki wawu atof langsung disambung bacanya wasrobu. Hamzanya disebut hamza apa ini? Bukan wa isrobu, bukan wa isrobu, bukan. Karena hamzanya hamza apa? Hamza apa namanya ini? Belum belajar? Di belakangnya hamzah apa namanya? Sampingnya lagi. Hamzah apa? Wasal. Ahsan. Hamzah wasal. Jika bergandeng dengan kata lain disambung, tidak disebut. Washrobu. Dan jika tidak ada waw dibaca gimana? Ishrob. Ishrobu. Tapi kan ada waw. Washrobu. Nah. Kulu washrobu. Dan ishrobu. Dan apa? Minumlah kalian. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Jadi ada perintah. Tapi perintah ini bukan perintah taklif. Bukan amrun taklifi. Bukan perintah yang sifatnya pembebanan kepada mereka. Karena taklif, ya, amrun taklifi, pembebanan syariat itu di dunia. Selesai sudah. Ammal yaum, yaumul jaza, hari pembalasan. Ya, berarti perintah ini adalah litakrim. Perintah ini adalah dalam rangka memuliakan mereka, dipersilahkan sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka. Silakan makan dan minum kalian. Hani'an, sepuasnya. Senikmat-nikmatnya. Sepuas-puasnya. Tidak ada kekecewaan. Sepuas-puasnya. Hani'an. Makan minumlah kalian sepuas-puasnya. Dimuliakan mereka dalam jannah. Dengan berbagai makanan dan minuman tersebut. Mereka dipersilahkan makan dan minum dengan sepuas-puasnya. Bima kuntum ta'malun, alba sababiyah, yakni dengan sebab, dengan faktor. Ma kuntum ta'malun, apa yang kuntum kalian dulu ta'malun, amalkan. Dengan sebab kalian dulu beramal dengan syariat, bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan atas dasar ikhlas dan ilmu sesuai syariat. Dengan sebab itu, dengan sebab ilmu, iman dan amal kalian di dunia. Karena keimanan dan amal soleh dijadikan sebagai faktor penyebab masuk dalam jannah. Apabila faktor itu tidak ada iman, tidak ada amal, jangan harap masuk dalam jannah. Laisa bi amaniyikum. Masuk surga itu bukan dengan angan-angan kalian. Tidak bisa diraih dengan angan-angan. Berpangku tangan, tidak mau berusaha, belajar, mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak berusaha mengenal Allah, mengenal syariat Allah. Tidak mau beramal, kemudian berharap ingin masuk jannah, itu bukan harapan, itu namanya angan-angan. Tidak mungkin, mustahil. Jika tanpa iman dan amal. Laisa bi amaniikum wala amani ahli alkitab. Baik, bukan dengan angan-angan kalian, bukan dengan angan-angan ahli kitab. Harus dengan iman dan amal soleh. Baik, yang namanya berharap disertai upaya meraih harapan itu. Itu faktornya. Meskipun pada hakikatnya na'imul jannah, nikmat yang ada dalam jannah, entabih, hati-hati jika melangkah itu mushaf. Hati-hati lain kali. Itu mushaf antum melangkahi. Nah, astagfirullah. Baik. Meskipun hakikatnya na'imul jannah, nikmatnya dalam jannah itu tidak sebanding dengan iman dan amal siapapun yang masuk dalam jannah. Setinggi apapun iman dan sebanyak apapun amalannya, hatta Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak sebanding. Fa innal jannah fadlun minallah, itu karunia dari Allah dengan sebab iman dan amal soleh. Tapi tidak senilai. Ya, jika mau dinilai dengan penilaian bayaran, iman dan amal itu dibayar, ya, dengan jannah, maka jannah jauh lebih tinggi nilainya dibanding iman dan amal yang dilakukan. Jadi tidak senilai sebenarnya. Ya, kita tahu karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Itu sudah gambaran. Satu kebaikan dibayar 10 pahala. Ila sab'i mi'ati di'fin, lipat gandakan sampai 700 kali. Ila ad'afin kathira, sampai lebih dari itu. Yarji'u dhalika ila rahmati wa hikmati. Semuanya kembali kepada rahmat Allah dan hikmah Allah, kebijakan Allah memberikan pahala. Jadi dari sini sudah ada gambaran sebenarnya nilai pahala itu tidak sebanding. Satu kebaikan diganjar 10, coba sampai 700 kali lipat, sampai lebih dari itu, tergantung kebijakan Allah dan rahmat Allah. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalih. Lan yadkhulal jannata ahadun bi'amalih. Tidak ada satupun yang akan masuk dalam jannah, dalam surga, bi'amalih, sebanding dengan amalannya, senilai dengan amalannya, tidak ada. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula anda wahai Rasulullah, iman dan amal anda juga tidak sebanding, tidak senilai dengan yang disiapkan dalam jannah. Kata Nabi, wala ana, tidak juga anak, tidak juga aku. Illa, hanya saja, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlihi. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlihi. Hanya saja Allah meliputi aku dengan rahmatnya dan karunianya, keutamaannya. Baik. Muttaki'ina ala sururin masfufah. Muttaki'ina ala sururin masfufati wa zawajnahum bihurin 'ain. Lagi-lagi muttaki'in, sama wazannya di atas. Fakihin, muttaki'in. Ya. Sama-sama apa ini? Isim fa, isim fa'il. Sama-sama jamak mudzakkar salim. Yaitu al-muttaqin. Kan sama, muttaqin, fakihin, muttaki'in. Ini ahlul jannah. Orang bertakwa yang menjadi ahlul jannah. Nah, jadi sama dengan fakihin, muttaqin juga di sini mansub dinasab, tandanya ya itu. Karena menjelaskan keadaan, hal, keadaan mereka dalam jannah, muttaqin. Mereka bersandar dengan nyaman, penuh roh, penuh roh, penuh kesenangan, beristirahat, ya, bersenang-senang. Karena dalam jannah itu tinggal menikmati, memetik hasil, memanen hasil usaha ketika di dunia. Di sana sudah bukan tempat beramal, tempat menikmati hasil amalan. Jadi selamanya hanya kesenangan sudah, bersenang-senang. Dalam keadaan muttaqin, dalam keadaan mereka bersandar, penuh rohah, penuh kenyamanan, penuh kesenangan. Ala, di atas sururin, ranjang-ranjang. Ya, tentunya ranjang-ranjangnya tidak sama dengan ranjang-ranjang di dunia. Tentunya ranjang-ranjang yang indah, ya, dengan alas-alasnya, kasur-kasurnya yang indah, yang nyaman, ya, tidak sama dengan di dunia. Tidak bisa dibandingkan hakikatnya. Fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tadi masfufah, disifati surur, ranjang-ranjang itu masfufah, tertata, tertata dengan rapi dan indah. Di sana sini ranjang-ranjang yang tersusun tertata rapi indah berhadap-hadapan. Di antara kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam jannah, orang-orang yang beriman dikumpulkan sekeluarga, suami dengan istrinya, ya, dengan anak-anaknya, sekeluarga berkumpul. Nanti pada ayat berikutnya akan dijelaskan, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama latna min amalin min syai', dan seterusnya, bahwa orang yang beriman dan anak-anak mereka yang ikut beriman akan dikumpulkan, diangkat derajatnya. Jika ayah-ayah mereka lebih tinggi derajatnya, akan diangkat derajat mereka, bergabung, berkumpul dengan ayah-ayah mereka satu derajat dalam jannah. Jadi berkumpul sekeluarga, semuanya dalam keadaan menikmati ranjang-ranjang yang indah dan empuk itu, bersandar penuh roha, penuh rasa nyaman, berhadap-hadapan. Begitu pula di samping berkumpul dengan keluarga, juga di sana disiapkan hur'in yang melengkapi, ada bidadari-bidadari. Naam. Jadi tertata, tersusun rapi, berhadap-hadapan. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah pada tafsirnya menafsirkan ayat ini, ya, wujuh ba'dihim ila ba'd, wajah sebagian mereka menghadap ke wajah yang lain, yakni berhadap-hadapan. Kaquli, seperti firman Allah di surat As-Saffat ayat 44, di surat As-Saffat ayat 44, ala sururin mutaqabilin, ala sururin mutaqabilin, mereka di atas beristirahat, ya, bersandar dengan nikmat di atas surur, ranjang-ranjang, mutaqabilin, dalam keadaan mutaqabilin, berhadap-hadapan satu sama lainnya. Jadi surur itu masfufat, tertata, tersusun dalam bentuk, ya, mereka di atasnya bersandar, bersenang-senang, berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Wazawajnahum bihurin 'ain, dan zawajnahum, kami pasangkan mereka, beri pasangan, bihurin 'ain, dengan bidadari. Ya. Dengan bidadari. Bidadari, jangan tanyakan sudah bagaimana cantiknya, bagaimana indahnya. Mau dapat bidadari? Harus berjuang, mujahadah, mengupayakan faktor masuk jannah, yaitu ilmu, iman, dan amal soleh. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.